tahan dan bersujud seperti yang ku lakukan dulu. Cukup sudah, jangan kau patahkan lagi hati. Ku lelah berjuangkan sendiri, lupakan cinta ini. Kini ku telah pergi, kau minta ku kembali. Tapi ku memilih mencintai diri ini. Jika kau ingin ku kembali, kasih aku kesempatan. Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh? Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta? Aku mau minta kesempatan untuk pergi dari hatimu.